Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, memasuki bab yang ke-13. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah, Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, babun minas syirki al-isti'adzatu bighairillahi azza wa jalla. Bab termasuk syirik meminta perlindungan kepada selain Allah azza wa jalla. Jadi kita masih dalam rangkaian bab yang menjelaskan tentang macam-macam kesyirikan. Karena kita telah pahami bersama, syirik adalah dosa terbesar, yaitu dosa yang tidak terampunkan apabila pelakunya mati sebelum bertobat, dan dosa yang membatalkan keislaman, menjadikan pelakunya itu kafir, murtad, keluar dari Islam, dan dosa yang menghapuskan seluruh amalan, serta dosa yang menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Oleh karena itu kita harus pelajari secara detail apa saja yang termasuk kategori dosa syirik agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Maka termasuk dosa syirik adalah meminta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yaitu apabila kita minta perlindungan kepada makhluk yang tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat. Syarat yang pertama, makhluk itu masih hidup. Makhluk itu masih hidup. Apabila makhluk itu sudah mati, maka meminta perlindungan kepadanya adalah termasuk kesyirikan. Karena orang yang meminta perlindungan kepadanya berarti meyakini dia memiliki semacam kekuatan yang semisal dengan Allah yang maha melindungi ataupun maha mendengar doa-doa yang dipanjatkan kepadanya. Dan juga jemaah sekalian, tidak ada dalil yang menunjukkan orang yang sudah mati itu bisa mendengarkan permohonan yang dipanjatkan kepada mereka. Ada dalil-dalil yang menunjukkan orang yang sudah wafat bisa mendengarkan sebagian ucapan orang yang masih hidup. Akan tetapi itu tidak berlaku umum. Contohnya, dia bisa mendengarkan langkah kaki orang yang meninggalkan kuburannya setelah menguburkannya. Tapi kita imani sebatas itu saja, sebatas dalil. Karena alam kubur adalah alam gaib bagi kita. Tidak mungkin kita ketahui kecuali berdasarkan dalil. Maka kita imani sebatas yang terdapat dalam dalil. Dia mendengarkan langkah kaki orang yang meninggalkan kuburannya setelah menguburkannya. Jangan kita tambahkan, dia mendengarkan tangisan mereka, dia mendengarkan curhat mereka, atau harapan-harapan yang mereka panjatkan. Itu kita berarti menambah-nambah di dalam keyakinan kita. Iya. Kemudian syarat yang kedua, meminta perlindungan kepada selain Allah termasuk syirik apabila orang yang dimintai atau makhluk yang dimintai tersebut tidak hadir. Tidak hadir dalam artian kita tidak bisa berkomunikasi secara normal dengannya. Semacam kita ada di sini, lalu kita bermohon kepadanya, entah dia ada di mana, seakan-akan dia maha mendengar seperti Allah Azza wa Jalla. Jadi syarat yang kedua ini kalau tidak terpenuhi pada yang dimintai tersebut, yaitu dia hadir, maka itu adalah kesyirikan. Kemudian yang ketiga, meminta pertolongan atau perlindungan kepada selain Allah menjadi syirik apabila makhluk yang dimintai tersebut diminta melindungi dari sesuatu yang hanya Allah saja mampu melindungi kita darinya. Contohnya, minta perlindungan dari bencana alam. Maksudnya agar bencana alam tidak terjadi. Siapa yang bisa melakukan itu? Hanya Allah. Kalau itu kita mintakan atau kita harapkan dari selain Allah, seperti kepada para jin atau para wali yang sudah wafat, maka itu adalah kesyirikan. Minta perlindungan dari setan atau dari sihir. Siapa yang bisa melakukannya? Hanya Allah. Kalau itu kita mintakan dari selain Allah, maka syirik. Begitu pula minta perlindungan dari azab kubur atau dari api neraka. Kalau itu kita minta dari selain Allah, maka itu adalah syirik. Baik. Jadi, tiga syarat ini, kalau tidak terpenuhi, yang pertama, orangnya masih hidup. Yang kedua, dia hadir. Yang ketiga, dia mampu. Bukan sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Kalau tidak terpenuhi salah satu darinya, maka meminta perlindungan kepadanya adalah termasuk kesyirikan. Iya. Kenapa syirik, jemaah sekalian? Karena itu adalah kekhususan bagi Allah. Itu adalah kekhususan bagi Allah. Sehingga apabila kita minta kepada makhluk, maka berarti kita telah samakan makhluk itu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan juga ketika kita meminta perlindungan kepada selain Allah pada sesuatu atau dari sesuatu yang hanya mampu dilindungi oleh Allah, maka itu berarti kita juga telah beribadah kepadanya. Kita telah beribadah kepadanya. Kenapa? Karena al-isti'adah, meminta perlindungan, juga termasuk kategori ibadah. Dia bagian dari doa. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita, kul a'udhu birabbil falak. Katakan, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Kul a'udhu birabbin nas. Katakan, aku berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia. Allah memerintahkan kita untuk memohon perlindungan kepadanya, menunjukkan bahwa memohon perlindungan kepadanya itu adalah termasuk ibadah. Iya. Jadi ini termasuk kesyirikan. Akan tetapi dia disebut syirik apabila makhluk yang dimintai tersebut tidak terpenuhi padanya satu dari tiga hal tersebut. Iya. Atau orang yang meminta kepada selain Allah itu disertai dengan pengagungan kepadanya. Seperti dia mengagungkan Allah. Atau disertai dengan keyakinan kepadanya seperti dia yakin terhadap Allah. Seperti meyakini makhluk itu punya kekuatan yang bisa mengatur alam ini. Seperti yang mereka lakukan kepada para jin yang mereka yakini penguasa di laut mereka, penguasa di gunung mereka. Mereka yakini para jin itu adalah penguasa di situ. Lalu mereka bermohon kepadanya dengan penuh pengagungan, dengan rasa takut, dengan harapan. Maka ini adalah termasuk kesyirikan. Baik. Mari kita lihat dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kita masuk dalil yang pertama. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya dahulu ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada sekelompok laki-laki dari kalangan jin. Maka para jin itu hanya menambah kepada mereka rahaqa. Rahaqa itu maknanya rasa takut dan kelemahan. Para jin itu hanya menambah rasa takut dan kelemahan mereka. Surat Al-Jin ayat ke-6. Surat Al-Jin ayat ke-6. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini adalah meminta perlindungan kepada para jin termasuk kesyirikan. Termasuk syirik besar yang dilakukan oleh musyrikin Arab jahiliyah dahulu. Jadi inilah makna ayat yang mulia ini. Ayat ini terdapat dalam surat Al-Jin. Surat Al-Jin itu bercerita tentang sekelompok jin yang masuk Islam, lalu mereka menceritakan kehidupan mereka. Maka kita akan tahu beberapa tentang kehidupan para jin melalui surat Al-Jin. Maka di antara yang mereka ceritakan adalah syirik yang dilakukan oleh manusia terhadap para jin, yaitu meminta perlindungan kepada para jin tersebut. Jadi konteks ayat ini sedang berbicara tentang salah satu syirik besar yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah dahulu, yaitu minta perlindungan kepada para jin. Maka kita pun tahu bahwasannya meminta perlindungan kepada selain Allah secara umum, begitu pula secara khusus meminta perlindungan kepada para jin adalah termasuk kesyirikan. Meminta perlindungan kepada para jin adalah termasuk syirik. Ya. Inilah makna yang terkandung di dalam ayat ini. Namun sangat disayangkan jemaah sekalian, sampai hari ini masih banyak orang yang minta perlindungan kepada para jin, seperti yang kita sebutkan tadi. Karena itulah, karena mereka meyakini jin itu punya kekuatan khusus, bahkan sebagai penguasa di laut mereka atau di gunung mereka. Sampai hari ini masih ada. Padahal seharusnya peristiwa-peristiwa dahulu kita ambil pelajaran. Yang buruk-buruk jangan terulang lagi. Yang buruk-buruk jangan terulang lagi. Tapi kenapa hari ini masih terulang? Karena kebodohan. Karena kebodohan, karena tidak belajar. Tidak menuntut ilmu agama. Dan juga karena warisan budaya nenek moyang. Atau mungkin lebih tepat, sebagian nenek moyang mereka mewariskan budaya buruk, yaitu keyakinan terhadap para jin. Ketakutan kepada para jin. Menyembah para jin. Meyakini berlebihan terhadap para jin. Itu mereka wariskan. Dan itu Allah ingatkan dalam banyak ayat, sebab kesesatan manusia. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti yang Allah turunkan, mereka bilang, kami hanya mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Surat Al-Baqarah ayat 170. Maka Allah tegaskan, awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti juga? Walaupun sebenarnya nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun. Nenek moyang mereka juga enggak belajar. Tidak mendalami ilmu agama. Wala yahtadun, bahkan tidak mendapatkan hidayah. Nenek moyang mereka dulu masih non-muslim. Belum mendapatkan hidayah. Masih mau diikuti juga? Juga jemaah sekalian, faktor lain. Adanya setan-setan. Adanya setan-setan dari kalangan manusia yang menipu mereka. Warisan budaya nenek moyang yang syirik itu oleh setan-setan dari kalangan manusia, mereka bilang itu adalah kearifan lokal. Harus dipertahankan. itu sedekah bumi, sedekah laut. Bahkan itu bisa menjadi pendapatan daerah. Dibikinlah wisata budaya. Begitu pula jemaah sekalian, ada budak-budaknya setan yang menipu mereka, yang bekerja sama dengan setan-setan dari kalangan jin. Siapa mereka itu? Para dukun. Sayangnya para dukun itu malah dianggap sebagai ketua adat. Bahkan tidak jarang dipanggil ustaz, dipanggil kiai. Dianggap sebagai orang yang mengerti. Maka para jin ini menggunakan dukun-dukun tersebut untuk menyesatkan manusia. Para jin mendatangi dukun, kasih tahu ke masyarakat, kalau mereka tidak kasih sesajen, nanti akan terjadi sesuatu. Betul. Mereka gak kasih sesajen, para jin mengganggu mereka. Mungkin ada satu anggota masyarakat dibunuh oleh mereka. Atau dihilangkan, diambil, entah dibawa kemana. Agar manusia kemudian takut. Sehingga mereka tertipu. Lalu mereka menyembah para jin tersebut. Makanya jemaah sekalian, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam menafsirkan hadis ini atau ayat ini, beliau sebutkan sebuah riwayat. Beliau sebutkan sebuah riwayat. Dahulu, orang-orang musyrik itu ketika mereka mendatangi satu lembah, para jin itu justru berlarian. Ketika manusia datang di lembah yang dihuni oleh para jin, maka para jin yang ada di situ berlarian ketakutan. Takut sama manusia. Lalu kemudian mereka mengawasi, mengamati dari jauh, dan mereka bisa mendengarkan manusia berkata, "Na'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi." Kami minta perlindungan kepada pemimpin para jin di lembah ini, supaya tidak diganggu oleh anak buahnya. Maka para jin pun menyadari, ternyata mereka takut kepada kita. Lalu mereka kembali. Dan mengerjai manusia. Menakut-nakuti. Itulah jemaah sekalian, makna ayat ini, fazaduhum rahaqa. Para jin itu menambah rasa takut dan kelemahan mereka. Jadi mereka sudah takut, bukannya dilindungi, tambah ditakut-takuti lagi. Dibikin penampakan, dibikin suara yang menyeramkan, ada yang kesurupan, ditakut-takuti. Dan itulah yang hari ini dilakukan oleh para dukun. Menakut-nakuti manusia. Supaya takut kepada jin, mengajak manusia, menyembah kepada jin, menyembelih untuk jin, berdoa kepada jin, mengadakan upacara sesajen, dan seterusnya. Jadi jemaah sekalian, ini adalah tipu daya para jin dan dukun, kerjasama para jin dan para dukun. Sehingga sampai hari ini, masih saja terjadi. Masih ada orang yang menyembah para jin. Subhanallah. Jadi, di sini kita bisa memetik pelajaran, ini bukan hal yang baru. Dari dulu, sudah ada. Cuma bedanya, coba antum perhatikan ayat ini. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni. Dahulu kaum laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada kaum laki-laki dari kalangan jin. Tapi sekarang jin perempuan pun mereka mintai. Mereka anggap dia ratu. Ini lebih parah, perempuan jemaah sekalian. Perempuan yang lemah. Sama saja, jin juga lemah. Jin juga makhluk yang lemah. Bukan makhluk yang lebih kuat daripada kita. Inna kaida syaitan kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jin itu makhluk yang lemah. Apalagi jinnya perempuan. Dianggap ratu. Diagung-agungkan. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian, ini sangat disayangkan. Ini adalah cerita lama, tapi masih terus terjadi sampai hari ini. Di antara sebabnya adalah karena adanya para dukun yang menipu manusia. Dan supaya manusia terus tertipu, maka para jin ini juga melayani para dukun tersebut. Supaya dukun ini, itu mau jadi budak setan, maka para jin itu bersedia melayani para dukun, membantu mereka. Lalu mereka sebut jin-jin itu adalah khadam mereka, padahal mereka adalah budaknya para jin. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah ingatkan di surat Al-An'am ayat 128 tentang para jin dan manusia saling menikmati layanan dan bagaimana akibat mereka di hari kiamat kelak. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum jami'a." Dan di hari kiamat Allah mengumpulkan mereka semuanya, manusianya dan jinnya. "Ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal insi." Kemudian Allah berfirman, "Wahai para jin, kalian telah memperbanyak pengikut dari kalangan manusia." Jadi memang banyak pengikut para jin. Dan kelak di hari kiamat Allah akan adili mereka. "Wa qala awliya'uhum minal insi," maka berkatalah wali-wali mereka dari kalangan manusia. Perhatikan jemaah sekalian, wali itu bukan hanya wali Allah, ada pula wali setan. Jadi hati-hati, terkadang dia disebut wali Allah, ternyata wali setan. Siapa mereka itu? Ciri-cirinya apa? Yang mengklaim punya kesaktian. Tidak ada jemaah sekalian dalam syariat ilmu kesaktian. Karomah ada, tapi karomah itu bukan kesaktian. Dan karomah itu tidak datang kapan saja kita kehendaki. Kalau mereka kan kapan saja mereka kehendaki bisa. Bahkan terkadang suka cari lawan untuk menguji ilmu kesaktiannya. Jadi Allah katakan mereka adalah wali-wali setan dari kalangan manusia. Maka mereka kelak berkata di hari kiamat, "Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din." Wahai Rabb kami, sebagian kami telah menikmati sebagian yang lain. Inilah jemaah sekalian yang disingkap oleh Allah di hari kiamat tentang apa yang mereka lakukan di dunia. Saling melayani, saling membantu untuk menyesatkan manusia demi kepentingan-kepentingan dunia. Demi kepentingan-kepentingan dunia mereka. Marah kan? Coba cek dulu. Gak apa-apa, marah terserah. Ya. Kemudian mereka berkata, "Wabalakna ajalana alladhi ajjalta lana." Dan sampailah kami kepada ajal yang telah engkau tentukan bagi kami. Qala, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "An-naru mathwakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim." Neraka adalah tempat kalian kekal di dalamnya kecuali yang Allah kehendaki, sesungguhnya Rabb kamu maha hikmah lagi maha mengetahui. Jadi jemaah sekalian, ayat ini adalah peringatan. Peringatan kepada manusia yang menikmati layanan para jin. Entah manusia itu sadar, dia sedang dijadikan budak jin atau tidak sadar. Karena banyak orang yang juga tertipu jemaah sekalian. Mereka bilang itu ilmu putih. Tertipu mereka. Iya benar, terutama para santri. Subhanallah, para santri anak-anak muda. Gak ngerti apa-apa. Mereka masuk pondok pesantren, mereka pikir itu betul-betul pondok pesantren menjalankan atau mengajarkan syariat. Ternyata mengajarkan perdukunan. Mereka pikir ini ilmu putih. Bahkan kiai dukun mereka sebut kiai khos. Artinya dia spesial. Khos, khusus, punya kelebihan khusus. Karena itulah punya kesaktian dibantu oleh setan-setan. Bisa terbang, bisa jalan di air, bisa sholat di atas daun, dan lain-lain. Ini semua permainan setan, dibantu oleh setan. Gimana caranya kalau nggak dibantu oleh setan? Itu bukan karomah, jangan tertipu. Iya. Ada ceramah saya singkat, 8 perbedaan antara sihir dan karomah. Ya, ceramah singkat bisa antum lihat di YouTube. Ya, 8 perbedaan antara sihir dan karomah. Iya. Jadi ini sebabnya mengapa masih ada saja sampai hari ini orang-orang yang ditipu oleh para jin masuk dalam dunia perdukunan, menyembah kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada para jin, bahkan meyakini para jin itu punya kuasa, padahal mereka adalah makhluk yang lemah. Maka itu disebabkan oleh para jin memberi layanan kepada para dukun, lalu para dukun itu menipu manusia. Iya. Kemudian jemaah sekalian, juga di antara tipuan para dukun, di antara tipuan para dukun, entah para dukun ini sadar atau tidak, ditipu oleh jin atau tidak, mereka mengklaim para jin itu malaikat. Seperti dua dukun lagi terkenal hari ini. Ini sekaligus tahdir terhadap dua dukun tersebut. Dukun pertama dipanggil ustaz. Ada siaran di TV nasional. Ini kita ingatkan kepada kaum muslimin, terutama para da'i, para ustadz, para ulama, begitu pula lembaga-lembaga yang diakui oleh masyarakat seperti Majelis Ulama Indonesia. Ini harus memberi nasihat, harus mengingatkan media-media ini untuk melarang tayangan-tayangan tersebut. Ada ustadz yang sebenarnya dukun, bukan ustadz. Di antara tipuannya, dia bilang dia dibantu malaikat, atau dia bisa melihat malaikat. Seperti dalam satu dialog, dalam video yang dikirimkan kepada saya, dia mengatakan, saya dan malaikat yang ada berada, yang saya dan malaikat yang ada di belakang saya. Ini pertama, sok tahu perkara gaib. Sok tahu perkara gaib. Malaikat itu makhluk gaib. Allah tidak memberi izin kepada kita melihat malaikat, kecuali kalau malaikat itu berubah bentuk menjadi manusia misalkan. Seperti di zaman Nabi SAW, malaikat Jibril datang dalam bentuk seseorang menggunakan pakaian yang sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak nampak padanya bekas perjalanan. Semua bisa lihat. Bukan hanya Rasulullah SAW, semua bisa lihat. Dan para sahabat pun tahu kalau itu adalah malaikat dari Rasulullah SAW. Mereka enggak menebak-nebak. Jadi kalau kita ketemu orang, jangan kita tebak-tebak. Jangan-jangan ini. Ada orang baru, jangan-jangan malaikat di samping saya ini. Jangan. Tidak seperti itu jamaah sekalian. Para sahabat mengetahui itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada mereka dari Rasulullah SAW. Jadi berbicara tentang malaikat, kita enggak boleh berbicara tentang malaikat kecuali berdasarkan wahyu dari Allah dan Rasulnya. Dan juga kan Allah telah menetapkan tugas-tugas malaikat. Malaikat adalah makhluk khusus yang Allah tugaskan dengan tugas khusus. Mereka tidak berbuat sesuai keinginan mereka, sesuai hawa nafsu mereka, tidak. Apalagi mau diperintah manusia. Gak mungkin. Apalagi menjadi pembantu dukun. Itu lebih tidak mungkin lagi. Ya. Yang sebenarnya jemaah sekalian, itu adalah jin. Dan ada juga video lainnya, dia mengakui. Dia bersama jin, dia dibantu jin. Entah sekarang dia sudah akui atau gimana. Dulu dia sebut malaikat. Nah, kita sudah sebutkan tadi ayat bagaimana manusia saling bantu dengan para jin untuk menyesatkan. Dan Allah akan minta pertanggungjawaban mereka kelak, seperti dalam surat Al-An'am ayat 128. Kemudian juga jemaah sekalian, Allah ingatkan, ada ayat yang mengingatkan kita, yang manusia mengira itu adalah malaikat, ternyata juga tipuan jin. Ternyata juga tipuan jin. Sama dengan agama-agama yang mengira mereka punya dewa-dewi yang turun dari kayangan, itu juga para jin. Itu kerjaan setan-setan dari kalangan para jin untuk menyesatkan mereka. Iya. Jadi sama dengan para dukun ini. Entah dukun ini mungkin juga tidak sadar. Mungkin juga dia tertipu juga. Dia mengira para jin yang datang itu adalah malaikat. Maka di surat Saba ayat 40-41. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum jami'a." Pada hari kiamat ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Jadi mirip dengan ayat tadi. Ini hari kiamat ketika Allah kumpulkan semuanya. Allah adili. "Tsumma yaqulu lil malaikati." Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, "Aha ula'i iyyakum kanu ya'budun?" Apakah mereka ini, para manusia ini, yang dulu menyembah kalian, wahai para malaikat? Jadi, Allah menanyai para malaikat. Sebagaimana juga kita sering dengarkan ayat Allah menanyai Nabi Isa alaihi salam. Apakah dulu engkau yang mengajak manusia menyembah dirimu dan ibumu? Maka Nabi Isa alaihi salam mengatakan, "Maha suci engkau. Tidaklah patut aku mengatakan yang bukan hakku." Dan jawaban yang semisal itu juga dikatakan oleh para malaikat. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Para malaikat menjawab, "Maha suci engkau. Engkaulah wali kami, bukan mereka." Jadi malaikat tidak mengakui peribadahan mereka kepada para malaikat tersebut. Kemudian apa kata malaikat? Bal kanu ya'budunal jinna. Bahkan sebenarnya dahulu yang mereka sembah adalah jin. Bukan malaikat, tapi jin. Yaitu setan-setan dari kalangan jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan mereka beriman kepada para jin tersebut. Mereka mengira yang disembah adalah malaikat. Entahlah ustadz itu, dia tahu dan sadar yang dia ajak berbicara atau dia anggap membantu dia itu adalah jin atau malaikat. Kalau dia enggak sadar, ya berarti dia ditipu oleh para jin yang mengaku-ngaku malaikat. Sama dengan wanita itu yang di Jawa Timur, yang lagi viral. Ya. Penghasilannya besar sekali ya. Setiap hari, puluhan juta dia terima dari perdukunan tersebut. Dari mana dia dapat perdukunan itu? Dari juga hasil datang kepada dukun. Jadi awal kisahnya katanya, dia datang kepada para dukun karena suaminya berselingkuh. Jadi dia adalah orang yang dulu mempercayai dukun. Ternyata setelah datang kepada beberapa dukun, dia pun menjadi dukun. Dia menjadi dukun. Iya. Itu juga mengaku-ngaku. Melihat malaikat, dibantu oleh malaikat. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita sebenarnya, itu adalah permainan para jin. Itu adalah permainan para jin. Dan kita ingatkan kaum muslimin, mempercayai para dukun, mendatangi para dukun, dan mempercayai mereka, itu adalah termasuk kekafiran. Sama saja, walaupun hanya melalui media, menonton tayangan mereka, tayangan sedang mengobati, itu adalah kekufuran apabila percaya. Dan kita ingatkan juga kepada awak-awak media, kepada televisi, semua yang terlibat, berarti semuanya membantu, tolong-menolong dalam perbuatan dosa terbesar, yaitu dosa kekafiran. Rasulullah SAW mengingatkan, "Man atakahinan aw arrafan, fasaddaqahu bima yakul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu mempercayai ucapannya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini orang yang percaya kepada dukun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kafir. Sama saja dia datang langsung atau menonton tayangannya di YouTube atau di televisi, sama saja. Kalau percaya. Karena dia telah menyamakan dukun itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia mempercayai para dukun. Ini adalah kekafiran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kebodohan. Sekedar nanya-nanya saja, tapi enggak percaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan." Salatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Sekedar nanya-nanya saja kepada dukun atau nonton acaranya, sama saja. Tapi tidak percaya, tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Bukan berarti dia boleh enggak sholat? Tidak, tetap dia harus sholat. Tapi dia tidak dapat pahala sholatnya sebagai hukuman baginya. Kalau dia tinggalkan sholat, ya dosa jadi lebih besar lagi dosanya. Karena meninggalkan sholat adalah termasuk kekafiran. Iya. Tapi ada satu pengecualian jemaah sekalian. Orang yang datang kepada dukun untuk menyingkap kepalsuan dukun. Atau menonton perdukunan itu untuk menyingkapnya. Untuk menjelaskan kepada kaum muslimin tipu dayanya. Jadi kalau antum cuma iseng saja, enggak boleh antum nonton. Kalau antum ada tujuan, antum punya ilmu untuk menjelaskan kepalsuan dukun itu kepada kaum muslimin, maka itu hal yang dibolehkan. Seperti mungkin saya pernah ceritakan kisah yang masyhur, Syekh Al-Albani rahimahullah itu mendatangi seorang dukun yang katanya dia bisa mendatangkan ruh orang yang sudah mati. Jadi kita bisa berdialog dengan orang yang sudah wafat. Bisa didatangkan oleh jin tersebut. Bisa merasuk pada diri seseorang, lalu kita bisa berbicara dengannya. Pada hakikatnya jemaah sekalian, yang dia datangkan itu adalah orang yang sudah, bukan orang yang sudah wafat itu, melainkan jin. Setan-setan dari kalangan jin. Karena sudah jelas Allah mengatakan, وَمِ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Di hadapan mereka, orang-orang yang sudah wafat itu, ada barzakh, ada dinding pembatas. Mereka tidak bisa menyeberang ke alam dunia sampai hari kebangkitan. Baru mereka bisa keluar dari kubur tersebut. Jadi gak mungkin ada ruh gentayangan. Gak mungkin ada ruh yang bisa dipanggil. Itu adalah permainan setan. Kalau dia datang merasuk ke dalam tubuh seseorang, lalu mengaku-ngaku, saya kakek kamu. Atau saya si fulan yang sudah mati. Walaupun dia bisa membuktikan. Walaupun dia bisa meniru suaranya. Dan Rasulullah SAW juga telah menceritakan. Itu diantara tipu daya dajjal kelak di hari kiamat. Ada hadis yang masyhur kan? Anak muda, orang beriman. Tadinya beriman. Diajak kufur, beriman kepada dajjal. Diajak kufur kepada Allah dan beriman kepada dajjal. Dia tidak mau. Tapi kemudian Dajjal mengatakan, bagaimana kalau bisa saya hidupkan ibu dan bapakmu? Apakah kamu akan beriman aku sebagai Tuhan? Subhanallah. Akhirnya didatangkan ibu dan bapaknya. Persis seperti ibu dan bapaknya. Berjalan. Berbicara. Wahai anakku, berimanlah kepada dia. Dialah Rabbmu. Maka anak itu pun murtad. Na'udzubillah. Padahal Nabi SAW mengatakan, itu setan laki-laki dan setan perempuan yang menyamar jadi ayah dan ibunya untuk membantu Dajjal. Tukang sihir terbesar, dukun terbesar, Dajjal. Makanya para ulama juga menyebutkan, para dukun yang ada di zaman sekarang itu adalah Dajjal-Dajjal kecil. Mereka itu juga Dajjal, tapi Dajjal kecil. Dajjal besarnya nanti, turun di akhir zaman. Jangan-jangan 2020 nih muncul. Ya. Itu ramalan ngawur ya. Ya. Imam Mahdi akan turun tahun sekian, Dajjal, Nabi Isa dan seterusnya. Itu adalah orang-orang yang berbicara tanpa ilmu, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ceritakan kepada kita, itu tipu daya dukun menghadirkan ruh orang mati itu bukan ruh beneran. Bahkan dengan jasad sekalipun mungkin setan menyamar. Itu adalah tipu daya. Maka Syekh Al-Albani datang kepada dukun tersebut untuk menyingkap kepalsuannya. Supaya umat Islam paham dia itu pendusta besar. Ini boleh kita lakukan seperti itu. Syekh Al-Albani rahimahullah datang dan meminta kepadanya, tolong datangkan ruh Imam Al-Bukhari. Ya. Kata dukun itu, apa keperluanmu? Ada hadis yang mau saya tanyakan. Jemaah sekalian, dukun itu menyadari tidak ada setan ahli hadis. Gak mungkin dia bisa datangkan setan untuk menjawab pertanyaan syekh ini ahli hadis. Gak mungkin. Gak mungkin ada setan ahli hadis. Ya, ditanya saja kapan lahirnya Imam Bukhari, kapan wafatnya, mungkin dia bingung. Nah, akhirnya apa? Kata dukun tersebut, sekarang signalnya lagi lemah. Kamu bak kembali besok. Ini signalnya kurang bagus nih. Besok kamu kembali. besok Syekh datang, dia sudah pindah praktek. Menghilang sudah. Ya. Jadi boleh seperti ini. Ada kisah kedua yang terkenal juga. Dukunya yang diundang. Diundang untuk jamuan makan. Kemudian lauknya itu ditutupi dengan nasi semuanya. Jadi gak kelihatan lauk. Maka dia pun marah-marah. Masa makan nasi saja? Ternyata dia gak tahu. Katanya tahu perkara gaib. Lauk ada di dalam nasi itu dia gak tahu. Ini kisah yang masyhur juga. Kisah nyata. Ya. Jadi kalau seperti itu kita nanya kepada dukun untuk menyingkap kepalsuannya, maka boleh. Ya. Kalau kita sekedar iseng-iseng saja menonton acara perdukunan, maka dia masuk dalam hukum tidak diterima sholat selama 40 hari 40 malam. Kalau percaya, maka kufur. Jadi jemaah sekalian, ini harus kita tahdir ini dua dukun yang lagi terkenal sekarang. Ya, satu dipanggil ustadz, satu enggak tahu dipanggil apa tuh. Ya. Yang parahnya lagi, pernah ada video yang dikirimkan ke saya, dia mengaku ditugaskan dari Makkah untuk mengejar para pengikut Dajjal. Ya. Padahal dia sendiri adalah Dajjal itu sendiri. Dajjal kecil. Ya. Maka jemaah sekalian, inilah tipu daya para dukun. Karena mereka dibantu oleh para jin, sehingga mereka sakti. Sehingga mereka seakan bisa melihat ada setan di tubuh seseorang. Karena dibantu oleh para jin. Tapi kenapa manusia betapa mudahnya tertipu? Mereka bilang itu kelebihan. Dia orang indigo, dia punya indera keenam, dia sudah jadi wali. Itu kan kebodohan. Itu bukan kelebihan. Itu adalah kekurangan. Itu adalah kekurangan, bukan sebuah kelebihan. Karena yang dia lakukan itu adalah perbuatan dosa kesyirikan. Iya. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Pelajaran berikutnya, ayat ini juga mengandung peringatan bagi kita. Meminta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka yang akan didapatkan oleh seseorang yang melakukannya adalah kelemahan dan ketakutan. Jadi makna ayat ini, kelemahan dan ketakutan yang menimpa mereka, itu hukuman dari Allah. Itu hukuman dari Allah. Tapi yang lebih parah lagi, tersesat. Seperti para dukun. Tersesat, bahkan menyesatkan orang. Karena dia meminta perlindungan kepada para jin tersebut. Iya. Oleh karena itu, ayat ini juga bermakna sebaliknya. Ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Apabila kita minta perlindungan kepada Allah, maka kita akan diberikan oleh Allah kekuatan dan keamanan. Keamanan dan kekuatan. Keamanan sehingga hilang rasa takut kita. Kekuatan sehingga hilang kelemahan kita. Setan-setan itu lemah, tapi kita juga manusia lemah. Kita juga manusia lemah. Namun apabila Allah melindungi kita, maka kita memiliki kekuatan. Bayangkan jemaah sekalian, kekuatan Umar radhiyallahu anhu. Setan saja takut ketemu beliau. Ketemu saja takut. Itu karena beliau meminta perlindungan kepada Allah. Itu karena kekuatan iman, bukan masalah kekuatan fisik. Bukan masalah kekuatan fisik. Karena gak mungkin kita melawan setan dengan kekuatan fisik. Kecuali setan berubah bentuk yang bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat. Bisa saja kita lawan dengan kekuatan fisik. Baca bismillah, ditonjok aja. Dan itu diriwayatkan dari sebagian salaf. Kalau setan menampakkan diri, dikejar oleh mereka dan dipukuli. Itu kan kalau dia menampakkan diri. Masalahnya kalau dia gak lihat bagaimana? Kalau kita gak bisa lihat, dia tidak menampakkan diri, tidak menyamar, masih bentuk aslinya, kita gak bisa lihat. Jadi gak mungkin dengan kekuatan fisik kita. Maka jemaah sekalian, tidak ada cara lain kecuali minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apabila ayat ini menjelaskan kepada kita, meminta perlindungan kepada selain Allah, maka akan ditimpakan kepada pelakunya itu rasa takut dan kelemahan. Oleh karena itu sebaliknya, meminta perlindungan kepada Allah akan mendapatkan keamanan dan kekuatan. Keamanan dan kekuatan. Iya. Pelajaran yang lainnya, Sebuah pelajaran penting jemaah sekalian. Dalam ayat ini terkandung peringatan. Bisa saja seseorang melakukan yang haram, lalu dia mendapat perlindungan atau mendapat manfaat. Bisa saja seseorang melakukan yang haram, lalu dia mendapat manfaat. Tapi manfaat yang sifatnya duniawi saja. Contohnya orang-orang datang kepada para dukun. Datang kepada para dukun, sakit, ternyata bisa sembuh. Ternyata bisa sembuh. Dibantu oleh setan-setan tersebut. Iya. Dan sudah juga pernah kita bahas, bagaimana tipu daya para dukun itu kepada orang-orang yang sakit. Tidak jarang orang sakit itu sebenarnya diganggu oleh setan. Justru tujuannya agar orang itu mau datang kepada dukun. Kalau dia sudah datang kepada dukun, dia sudah terjerumus dalam syirik, setan itu tidak lagi mengganggu dia. Sudah, tujuannya sudah tercapai. Jadi itu adalah tipu daya setan-setan dari kalangan jin itu dengan para dukun agar manusia mau datang kepada dukun. Maka itu sebuah manfaat. Secara zahir mereka lihat itu sebuah manfaat, padahal sebenarnya itu adalah bahaya. Namun kita bisa memetik pelajaran. Bisa saja orang mendapatkan manfaat, tapi ternyata itu diharamkan dalam syariat, bahkan syirik. Dan mudaratnya lebih besar. Mudaratnya lebih besar. Iya. Makanya jemaah sekalian, dalam Al-Quran juga ketika Allah berbicara tentang khamar, Allah ingatkan, memang khamar itu ada manfaat, tapi mudaratnya lebih besar. Ya, di dalam surat Al-Baqarah 19. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Banyak kan orang kaya dari judi. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Katakan, pada keduanya adalah terdapat dosa besar dan berbagai manfaat bagi manusia. Artinya walaupun bermanfaat tapi bermudarat, maka tetap haram. Oleh karena itu, jangan kita berasas yang penting manfaat. Tapi asas kita adalah apakah sesuai syariat atau tidak. Itu yang harus diutamakan. Ya buat apa hanya bermanfaat sebentar di dunia ini, lalu kita menanggung dosa yang sangat besar, hukuman yang berkepanjangan di alam kubur, di alam akhirat. Iya. Kemudian pelajaran berikutnya, ayat ini juga menunjukkan, boleh kita minta tolong kepada makhluk, boleh kita minta tolong kepada makhluk, atau minta perlindungan kepada makhluk, dengan syarat-syarat itu tadi. Orangnya masih hidup, orangnya hadir, tidak seperti jin yang enggak kelihatan. Dan kita minta sesuatu atau perlindungan dari sesuatu bukan yang hanya Allah saja mampu melindungi kita darinya. Contohnya apa? Kita minta perlindungan kepada Pak Polisi dari penjahat. Maka itu bukan syirik. Itu bukan syirik. Karena Pak Polisinya masih hidup. Dia nyata hadir. Bisa kita berkomunikasi. Dan bukan hanya Allah saja yang mampu melindungi kita dari penjahat tersebut. Allah juga memberi kemampuan kepada polisi itu untuk melindungi kita. Iya. Tapi tetap dengan syarat, kita yakin polisi itu hanya sebab. Masih tetap kita yakin polisi itu hanya sebab. Atau satpam di rumah kita, security di rumah kita. Melindungi kita dari penjahat, dari pencuri. Tetap kita yakin dia hanyalah sebab. Yang melindungi kita secara hakiki adalah Allah Azza wa Jalla. Begitu pula, kita gantungkan hati kita kepada Allah. Jangan kita gantungkan hati kita kepada polisi atau kepada satpam. Iya. Jadi, itu tidak syirik dengan memenuhi syarat-syarat tersebut. Kemudian pelajaran berikutnya, ayat ini menunjukkan risalah Nabi Muhammad SAW juga berlaku untuk para jin. Karena ayat ini juga berbicara tentang hukum yang berlaku bagi para jin. Artinya, para jin tidak boleh membantu para dukun. Tidak boleh mereka mau disembah selain Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh. Para jin itu, setan-setan harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, setan-setan dari kalangan jin, mereka harus bertobat. Mereka tidak boleh membantu manusia untuk berbuat dosa kesyirikan. Mereka juga harus mengikuti, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Iya. Ayat ini juga menunjukkan para jin itu ada laki-laki, ada perempuan. Sebagaimana juga ada muslim, ada kafir. Muslim ada muslim yang baik, muslim yang soleh, ada ahlus sunnah, ada juga ahlul bid'ah. Sebagaimana di ayat ke-11 Allah sebutkan ucapan para jin, kunna taraiqa qidada. Surat Al-Jin ayat ke-11. Para jin mengatakan, kami mengikuti jalan yang berbeda-beda. Iya. Adapun dalam ayat ini dikatakan jin laki-laki, berarti ada jin perempuan. Tapi jangan menikah dengan jin ya. Masih banyak manusia. Dan ulama juga menjelaskan, walaupun ayat ini menyebutkan bahwa syiriknya orang-orang musyrik dahulu, laki-laki meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin, bukan bermakna berarti minta perlindungan kepada laki-laki dari kepada wanita dari kalangan jin itu boleh, tidak, tentunya tidak dipahami seperti itu. Ya, sama saja meminta perlindungan kepada jin laki-laki maupun jin perempuan itu adalah termasuk kesyirikan. Ya. Walhamdulillah, mungkin ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Bismillah. Jika terjadi pembubaran kajian. Ini baru pertanyaan pertama sudah enggak nyambung dengan materi. Apakah jamaah yang mengikuti kajian boleh membela dengan cara memukul oknum yang membubarkan kajian? Kalau memukul duluan jangan. Memukul duluan jangan. Tapi boleh kita menghalangi dia. Apalagi teriak-teriak masuk masjid. Sebelum dia masuk masjid, jangan dikasih masuk masjid. Jangan diizinkan masuk masjid kalau dia teriak-teriak tidak beradab di masjid. Iya. Kalau memukul duluan jangan, tapi kalau sekedar membela diri maka boleh. Iya. Sekedar membela diri boleh. Sebagaimana hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kita membela diri. Dan wajib bagi pemerintah untuk bertindak tegas kepada orang-orang yang membubarkan kajian ini. Dan jemaah sekalian, ini hanyalah membawa kebaikan bagi dakwah Ahlus Sunnah. Karena kalau cara mereka seperti itu, kaum muslimin akan semakin paham bahwa mereka itu adalah ahlul batil. Mereka adalah ahlul batil. Mereka adalah pengikut kebatilan. Mereka bukan membela dakwah yang hak. Dan mereka tidak punya ilmu, tidak punya hujjah. Makanya, otot yang mereka andalkan. Mereka pikir mereka saja punya otot. Tapi itu karena enggak punya ilmu. Kehabisan hujjah. Dan masyarakat bisa menilai mana yang di atas ilmu, mana yang hanya berbicara tanpa ilmu, hanya mengikuti tradisi-tradisi yang sebenarnya tidak berdasarkan ilmu. Jadi Enggak usah khawatir. Justru di balik itu ada hikmah-hikmah, ada kebaikan. Orang lebih paham mana yang benar dan mana yang batil. Akhlak mereka yang sangat buruk saja bikin ricuh di masjid, bikin ribut di rumah Allah, teriak-teriak di rumah Allah. Itu sudah enggak masuk akal bagi seorang muslim melakukan seperti itu. Tidak masuk akal. Orang muslim yang paling awam pun pasti enggak akan setuju. Pasti tidak akan setuju. Orang datang bikin ribut di masjid. Kalau mau ribut di luar, jangan di masjid. Ini rumah Allah, harus dimuliakan rumah Allah. Tapi mereka tidak punya adab. Tidak mengagungkan Allah, tidak mengagungkan syiar-syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Apalagi kalau ternyata yang suka memubarkan kajian itu karena memang dia dukun yang perbuatannya itu disingkap oleh para ustaz ahlus sunnah, diingatkan oleh para ustaz ahlus sunnah. Ya, begitulah, marah karena memang salah, enggak punya hujah, takut kehilangan konsumennya, pelanggannya. Takut kehilangan dunia saja sebenarnya. Kalau mereka punya ilmu, dialog dengan ilmiah. Dialog dengan ilmiah, bukan dengan cara seperti itu. Iya. Dan tetap kita hadapi dengan kesabaran. Hadapi dengan kesabaran. Ya, kelak sejarah akan mencatat. Dulu, orang-orang yang membuat kericuhan di masjid ini, orang-orang yang melakukan permusuhan terhadap dakwah ahlus sunnah dan dihadapi dengan kesabaran oleh ahlus sunnah. Ya, selama dia enggak mukul, ya kita jangan mukul. Ya. Kalau sekedar membela diri, maka boleh. Tapi jangan pukul duluan. Terkait dengan materi yang lalu, ada pertanyaan bagaimana orang yang bersumpah dengan nama Allah, ternyata ia berbohong. Apakah ada kafarahnya atau tidak? Kebanyakan yang dijelaskan para ulama, bukan sumpah bohong, tapi sumpah benar yang tidak sanggup ditunaikan. Itu yang kita bahas. Jadi seseorang bukan sumpah dusta. Sumpahnya benar, tapi kemudian dia tidak bisa menunaikan. Maka dia hendaklah membayar kafarah. Akan tetapi, kalau sumpahnya sumpah bohong, maka pertama dia harus bertobat. Itu termasuk dosa yang sangat besar. InsyaAllah ada hadis akan kita bahas di kitab Tauhid tentang bahaya bersumpah palsu. Iya. Itu adalah dosa yang sangat besar. Walaupun lebih besar dosanya sumpah benar, tapi menyebut selain nama Allah. Itu lebih besar dosanya, karena itu adalah syirik kecil. Iya. Nah, apakah orang yang sumpah bohong ini juga harus membayar kafarah? Sebagian ulama berpendapat demikian, dan itu lebih hati-hati. Itu lebih baik dilakukan. Tetap bayar kafarah sumpah. Iya. Yaitu memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kita makan, yang pertengahannya, atau pakaian kepada 10 orang ini, atau membebaskan budak. Kalau tidak sanggup, maka puasa 3 hari lebih afdol dilakukan berturut-turut. Ya. Apakah nazar harus ada solusi? Maksudnya gimana? Nazar harus ditunaikan. Nazar harus ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan, maka harus membayar kafarah sama dengan kafarah sumpah. Iya. Saya masih awam, masih belajar memahami manhaj salaf. Saya datang ke sini bersama istri yang baru terjun ke dunia salaf. Tolong Pak Ustadz untuk pencerahannya mengenai manhaj salaf ini. Iya. Manhaj itu artinya metode. Maknanya di sini adalah metode beragama, cara kita beragama. Agar kita selamat bagaimana? Maka kita harus mengikuti metode salaf. Siapa itu salaf? Salaf adalah generasi pertama umat ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hanya ini satu-satunya jalan kebenaran, tidak ada yang lain. Dalam banyak dalil, di antaranya dalam hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasataftariku ummati ala 73 firqah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Jadi semuanya terancam masuk neraka kecuali satu. Artinya semuanya salah. Semuanya tersesat kecuali satu yang benar. Siapa dia? Ma ana alaihi wa ashabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti aku dan para sahabatku, yaitu yang mengikuti ajaran yang masih asli, yang belum terkontaminasi, yang belum ditambah-tambahi dan belum dikurang-kurangi. Dan itu satu-satunya hanya ada dalam Islam. Hanya ada dalam Islam ajaran yang masih asli, yang belum dikurang-kurangi dan belum ditambah-tambahi, yaitu ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi untuk bisa mengikuti manhaj salaf ini, kita harus belajar. Terutama belajar tauhid. Itulah sebabnya kita belajar, kita selalu menghadiri majelis ilmu, agar tujuannya kita bisa mengikuti agama yang asli. Seperti yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau ajarkan dengan sebaik-baiknya, kemudian para sahabat belajar dengan sebaik-baiknya, mereka pahami dengan sebaik-baiknya, dan mereka amalkan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita berbeda dari mereka. Kalau kita berbeda, kita pasti salah, enggak mungkin kita benar. Walaupun kita bilang, saya ikut Al-Quran juga kok. Walaupun kita katakan, saya ikut hadis. Tapi kalau beda pemahaman terhadap ayat dan hadis tersebut dengan pemahaman salaf, enggak mungkin kita yang benar, lalu mereka yang salah paham. Pasti mereka yang benar, kita yang salah paham. Jadi, tidak ada jalan lain untuk bisa selamat, untuk bisa menggapai kebenaran, kecuali mengikuti jalan salaf. Hanya saja, di mana itu jalan salaf, itulah kita harus belajar sedikit demi sedikit. Dan yang sangat penting juga adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah berikan kemudahan kita untuk belajar manhaj salaf yang sebenarnya dan mengamalkannya dengan baik. Ya, itu yang harus kita lakukan. Apakah nazar yang dulu kita lakukan tanpa mengetahui ilmunya dan tidak sanggup kita penuhi, apakah harus tetap membayar kafarah sekarang? Iya, tetap harus dibayar kafarahnya. Dulu saya pernah bernazar kepada Allah ketika ingin mendaftar di salah satu instansi negara. Kalau saya menjadi pegawai instansi negara tersebut, maka saya ingin memberangkatkan orang tua saya ibadah haji. Tetapi qadarullah, saya tidak menjadi pegawai instansi negara tersebut. Yang jadi pertanyaannya, apakah saya berdosa jika tidak melaksanakan nazar tersebut karena tidak menjadi pegawai di instansi tersebut? Dan apakah saya tetap melakukan nazar tersebut walaupun saya tidak bekerja di instansi tersebut? Kemarin sudah kita jelaskan, nazar seperti ini minimal hukumnya makruh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama yustakhraju minal bakhil." Itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Bakhil kepada orang tuanya. Kalau dia diterima jadi PNS, baru dia mau berangkatkan orang tuanya haji. Kan bakhil. Tapi kalau itu berdasarkan prasangka buruk, maka menjadi haram. Bahkan dosa yang sangat besar. Jadi seakan-akan dia berprasangka, Allah enggak akan kabulkan doa saya kecuali saya janjikan dengan nazar. Harus saya taat kepada Allah, melakukan amal soleh. Iya. Itu kalau berdasarkan itu, maka itu adalah perbuatan yang haram, prasangka buruk kepada Allah. Harusnya beramal soleh supaya Allah berikan pertolongan. Iya. Akan tetapi, apakah nazarnya tetap harus ditunaikan? Jawabannya tidak kalau nazarnya mu'allak dan tidak tercapai apa yang dia inginkan. Tidak menjadi PNS seperti yang dia nazarkan, maka tidak wajib dia menunaikan nazarnya. Tidak wajib juga dia membayar kafarah. Iya. Hanya saja hendaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, karena mungkin itu sudah masuk kategori yang haram. Jadi ada khilaf ulama. Ada sebagian mengatakan makruh, sebagian sudah mengatakan itu hukumnya haram. Iya. Kalau punya rezeki, berangkatkan orang tua untuk haji segera. Ya. Nggak usah tunggu jadi PNS. Ya. Tolong jelaskan terhadap tuduhan kepada negara Saudi yang bersekutu dengan Amerika, yang memerangi orang-orang Khawarij, karena hal ini menjadi senjata untuk mereka membuat fitnah dan mengkafirkan negara Saudi. Jemaah sekalian, pertama, tuduhan Arab Saudi untuk memerangi Khawarij bekerja sama dengan Amerika, saya rasa tidak masuk akal. Kenapa? Orang-orang Khawarij itu kecil mereka. Nggak punya kekuatan. Tidak punya kekuatan. Paling cuma modal bom rakitan. Sementara Arab Saudi punya tentara, polisi, dan ketahuilah jemaah sekalian, negara yang hari ini persenjataannya paling banyak, paling besar belanja senjatanya adalah Arab Saudi. Antum lihat di internet. Negara yang paling banyak belanja senjatanya adalah termasuk Arab Saudi. Iya. Dan senjata-senjata yang paling canggih. Sementara kita tahu sendiri, Khawarij itu enggak ada persenjataan modern. Ya kecuali ISIS. Ya, antum lihatlah merek-merek senjata mereka, siapa yang di belakang itu. Iya. Adapun Khawarij di Saudi, yang tinggal di Saudi, ya enggak ada kekuatan apa-apa. Habis bom ditangkapi. Habis melakukan bom ditangkapi. Ya miriplah teroris-teroris di negeri kita. Enggak lama setelah melakukan pengoboman, ditangkap polisi. Jadi, mereka enggak punya kekuatan. Mereka lemah. Apa perlu Arab Saudi minta pertolongan negara lain untuk membasmi mereka? Itu enggak masuk akal. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, minta tolong kepada orang kafir, itu dibolehkan kalau kita memang butuh. Kalau kita enggak butuh, ya enggak boleh. Kalau kita butuh, boleh. Kalau kita enggak butuh, enggak boleh. Karena ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, La nasta'inu bi musyrikin. Kami tidak minta tolong kepada orang musyrik. Dalam satu peperangan, ada orang musyrik mau bantu, Rasulullah SAW menolak. Karena umat Islam lagi tidak butuh. Tetapi jemaah sekalian, Rasulullah SAW ketika butuh, beliau minta tolong kepada orang musyrik. Dalilnya apa? Kisah hijrah beliau. Yang menjadi penunjuk jalan adalah orang musyrik. Ini diantara dalilnya. Masih banyak dalil-dalil yang lain. Jadi, kata para ulama kita, minta tolong kepada orang musyrik untuk kemaslahatan kaum muslimin saat kita membutuhkannya, hukumnya menjadi boleh. Menjadi hal yang mubah. Iya, selama tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Dan dalilnya ada. Rasulullah SAW ketika pergi berhijrah ke kota Madinah, minta tolong kepada orang musyrik untuk menunjuk jalan. Karena beliau mencari jalan yang baru, yang tidak disangka oleh orang-orang musyrik Quraisy, sehingga mereka tidak bisa mengejar beliau. Iya. Jadi tidak diharamkan secara mutlak. Apakah ilmu tasawuf itu dibenarkan oleh syariat? Dan bagaimana pandangan Islam mengenai kelompok-kelompok tasawuf yang ada di Indonesia? Jemaah sekalian, kalau kita baca pendapat-pendapat ulama terdahulu, seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, itu banyak sekali celaan terhadap orang-orang tasawuf. Ya, bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, siapa yang belajar tasawuf di pagi hari, sore harinya dia jadi gila. Kalau 40 hari dia belajar tasawuf, akalnya enggak akan kembali. Makanya antum pernah sering dengar kan, belajar agama kok jadi gila. Orang gila makanya mereka anggap wali. Karena belajar tasawuf. Tapi ada juga sebagian riwayat dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya yang memuji tasawuf. Maka ketahuilah jemaah sekalian, jangan salah paham. Itu yang dipuji oleh para ulama dahulu adalah tasawuf generasi pertama. Sebagian mereka itu benar-benar mengajak kembali kepada agama dan tidak terjerumus atau terlena dengan kehidupan dunia. Jadi awal munculnya tasawuf seperti itu. Makanya mereka menggunakan kain suf, kain wol, kain yang agak kasar supaya tidak terlalu bermewah-mewah dalam berpakaian. Nah, dari situlah mereka disebut sufi. Orang yang menggunakan kain suf, kain wol, kain kasar demi menghindari kemewahan dunia. Jadi awal munculnya memang bagus mengajak untuk hidup zuhud. Makanya ada tokoh-tokoh sufi yang dipuji oleh para ulama, ya, seperti Junaid dan lain-lain, yang mereka itu mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada agama yang sebenarnya. Tapi jamaah sekalian, faktanya dalam perkembangannya tidak lagi seperti itu. Tidak lagi seperti itu. Dan sampai hari ini, kita belum pernah mendengarkan ada orang-orang sufi, tasawuf, tarekat yang mengajak kepada manhaj yang hak. Kepada ahlus sunnah atau kepada manhaj salaf. Kepada Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman ahlus sunnati wal jamaah. Dan itu juga mirip dengan Syiah. Syiah pada awalnya bagus loh. Membela Ali. Sebatas itu saja. Lalu kemudian ada Abdullah bin Sabah yang masuk ke tengah-tengah mereka, kemudian menyesatkan mereka. Dan hari ini kita gak akan temukan Syiah yang tidak sesat. Makanya kalau antum dapati, dulu ada orang yang dianggap Syiah, tapi dipuji dia. Dia gak disesatkan. Karena memang waktu itu belum sesat. Di perkembangannya, masuk Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, dia yang merusak mereka, muncul berbagai macam kesesatan. Dan hari ini tidak akan antum dapatkan Syiah yang tidak sesat. Tidak ada. Bahkan sulit dicari Syiah yang tidak kafir. Sulit. Semua Syiah yang berkembang, yang paling banyak tiba di negeri-negeri, itu adalah yang paling kufurnya bahkan. Yang paling kufurnya. Menuhankan Ali bin Abi Thalib, berdoa kepada Al-Husain, meyakini wali-wali atau imam-imam mereka mengetahui perkara gaib. Pergi berhaji ke Karbala, ke kuburan Al-Husain, tawaf di kuburannya, dan seterusnya. Berbagai macam kekufuran Syiah hari ini. Iya. Jadi, hampir-hampir kita tidak temukan Syiah yang tidak kafir hari ini. Itu yang berkembang. Kenapa itu yang berkembang? Karena ada Iran yang mengembangkan itu adalah negara Iran yang punya uang. Iya. Nah, kembali kepada sufi, tarekat, tasawuf. Hari ini, belum pernah kita dengarkan ada orang sufi yang seperti generasi awalnya. Yang kita dengarkan hari ini apa? Mereka bentuk kelompok tarekat, mereka buat zikir-zikir khusus, lalu mereka buat sanad-sanad khusus. Mereka klaim sanad itu sampai ke Syekh Abdul Qadir Jailani, sampai ke Syekh Fulan, sampai ke sahabat Fulan, yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Yang tidak ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya. Mereka buat zikir-zikir sendiri. Zikir-zikir yang bid'ah, yang tidak ada dalilnya. Mereka bangga-banggakan, lalu mereka mencela ahlus sunnah, kalian gak punya sanad. Kami punya sanad, padahal sanad palsu. Iya. Kemudian mereka membagi agama itu menjadi dua, syariat dan hakikat. Rata-rata sufi seperti itu. membagi agama menjadi dua, syariat dan hakikat, atau empat, syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Ya. Ada yang lima, yang paling tinggi katanya ma'rifatullah. Ya, padahal kalau kita belajar ahlus sunnah, itu nomor satu, ma'rifatullah, yang harus dikenali. Ya. Nah, itu pertama bid'ah, mengada-ada dalam agama. Mengada-ada dalam agama. Tidak ada Rasulullah SAW membagi syariat dan hakikat. Atau syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Tidak ada. Itu bid'ah yang mereka ada-adakan. Bahkan jemaah sekalian, sebagian sudah sampai pada tingkat kekafiran. Ya, sering saya bahas ini. Yaitu ketika mereka mengatakan, jika sudah sampai hakikat atau sudah ma'rifat, berarti sudah jadi wali. Kalau sudah jadi wali, maka berarti dia sudah di atas tingkatan syariat. Dia bukan lagi tingkatan syariat, sehingga dia sudah tidak wajib lagi menjalankan syariat. Maka ini adalah kekufuran. Itu sama dia mengatakan, Rasulullah SAW tidak diutus kepada kami. Karena mereka bilang, kami sudah terlepas dari syariat. Sudah terlepas dari syariat. Iya. Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi berbagai macam penyimpangan dan kesesatan di dalam dunia sufi dan tasawuf. Iya. Wallahu alam. Jemaah sekalian, mohon maaf masih banyak pertanyaan belum terjawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.